katamu. Sudah sekian lama ku pendam duka lara, namun kau tak pernah peduli, walau sebenarnya kau tahu jiwaku tersiksa. Sekian.